sekali-kali tidak. Sesungguhnya Kitab Al-Abrar, kitab orang-orang yang berbakti, ai al-muttaqun, kitab orang-orang yang bertakwa, lafi illiyin, itu berada di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabun marqum, illiyun adalah kitab marqum, kitab yang bertulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang kitab tersebut disaksikan oleh semua yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat, para nabi dan yang lainnya menyaksikan kitab tersebut. Innal abrara lafi na'im, dan sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa, lafi na'im, mereka benar-benar dalam kenikmatan, yaitu mereka di dalam jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Alal ara'iki yanzurun, mereka berada atau duduk di atas dipan-dipan. Alal ara'ik yang turun, sambil mereka memandang, yaitu memandang kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan untuk mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ta'rifu, kamu dapat melihat atau mengetahui, fi wujuhihim, di wajah mereka, nadratan na'im, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Orang yang sedang gembira, yang sedang senang, terlihat wajahnya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu mengetahui dari wajah mereka, nadratan na'im, indahnya dan eloknya kenikmatan, karena kehidupan mereka yang penuh dengan kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari khamar yang murni. Makhtum, yang dilak. Khitamuhu misk, yang laknya itu adalah misk, kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka untuk perkara inilah, ya, untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang seperti inilah, ya, yaitu kenikmatan jannah, untuk perkara seperti inilah hendaknya orang-orang berlomba-lomba, ya. Di sini terdapat al-has, anjuran untuk berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Wa mizajuhum min tasnim, dan campuran khamar mir murni itu adalah campuran dari tasnim, air yang berasal dari mata air tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, apa itu tasnim, mata air, yang dari mata air tersebut al-muqarrabun, orang-orang yang Allah dekatkan dengan Allah, yaitu para malaikat atau para nabi, ya, para nabi, para syuhada, para siddiqin, ya. Yashrabu biha, mereka meminum dari air tersebut, ya. Demikian keadaan ahlul jannah, ya, penduduk surga, yang mereka mendapatkan kenikmatan dan kelezatan, yang sebagian kenikmatan dan kelezatannya digambarkan seperti yang Allah sebutkan tadi. Baik, kita langsung pada apa yang disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dari ayat yang ke-18 tadi sampai 28. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala lamma dzakara anna kitab al-fujjari fi asfalil amkinati wa adyaqha ذَكَرَ أَنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ فِي أَعْلَاهَا وَأَوْسَعِهَا وَأَفْسَحِهَا. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kitab fujjar, kitabnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, bahwasannya kitab mereka itu berada di tempat yang paling bawah, tempat yang paling rendah dan paling sempit. Kemudian Allah menyebutkan, setelah itu Allah menyebutkan kitab al-abrar, kitabnya al-abrar, orang-orang yang berbakti, ay al-muttaqun, kitabnya orang-orang yang bertakwa. Di mana? Fi a'laha, letaknya di tempat yang paling tinggi, wa awsa'iha, dan paling luas, wa afsahiha, sama paling luas, tempat yang paling tinggi dan paling luas. Wa anna kitabahum al-marqum, dan bahwasannya kitab mereka yang bertulis, yashhaduhul muqarrabun, itu disaksikan oleh al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Minal malaikah, dari kalangan para malaikat, al-kiram, para malaikat yang mulia, wa arwahil anbiya, dan roh-roh para nabi, wa siddiqin, para siddiqin, wa syuhada, para syuhada, wa yunawwihullah, wa yunawwihullahu bidhikrihim fil mala'il a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan penyebutan terhadap mereka, yaitu Allah memuji dan menyanjung mereka. Fil mala'il a'la, di mala'il a'la, majlisnya para malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung dan memuji mereka, menyebutkan tentang mereka dengan sebutan-sebutan yang baik. Wa illiyun ismun li'a'lal jannah, dan illiyun adalah nama untuk surga yang paling tinggi. Kemudian kata Syekh, walamma dzakara kitabahum dzakara annahum fi na'im. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kitab mereka, kitabnya abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa, kemudian Allah menyebutkan bahwasannya mereka fi na'im, mereka berada dalam kenikmatan, yaitu mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Na'im di sini wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi war ruhi wal badan. Kenikmatan di sini mencakup kenikmatan hati, kenikmatan ruh, dan kenikmatan badan. Hati, ruh, dan badan merasakan nikmat. Ini yang dirasakan oleh mereka, al-abrar, orang-orang yang bertakwa, benar-benar dalam kenikmatan. Hatinya nikmat, rohnya nikmat, badannya nikmat. Itu mereka berada di dalam surga Allah. Innal abrara lafi na'im. 'Alal ara'iki yandurun. 'Alal ara'iki yandurun. Ala sururi al-muzayyanati bil furushil hisan, Alal araik yaitu alal surur, berada di atas dipan-dipan ya, yang dihiasi dengan permadani yang indah ya. Mereka duduk di atasnya. Yang turun sambil melihat, memandang apa? Ila ma a'addallahu lahu minan na'im, memandang kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan untuk mereka. Wa yanduruna ila wajhi rabbihimil karim, wa yanduruna ila wajhi rabbihim al karim, dan mereka juga memandang atau melihat kepada wajah Rabbnya al karim yang mulia. Yanduruna ila wajhi rabbihimul karim, dan ini kenikmatan yang paling nikmat, kelezatan yang paling lezat, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ta'rifu ayyuhan nadhir, ta'rifu engkau atau ayyuhan nadhir, wahai orang yang memandang atau melihat ya. Engkau akan tahu, kau akan melihat, fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka ini ya, di wajah-wajah para abror, orang-orang yang bertakwa yang sudah di dalam surga ya, fi wujuhihim nadratan na'im, di wajah-wajah mereka nampak nadratan na'im, indahnya dan eloknya kenikmatan, aura kebahagiaan, kegembiraan dan rasa senang terpancar dari wajah mereka. Orang yang sedang bahagia, yang sedang senang, itu terlihat dari wajahnya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ay baha'uhu wa nadaratuhu wa raunatuhu. Nadratan na'im ay baha'uhu, indahnya kenikmatan, wa nadaratuhu, dan eloknya kenikmatan tersebut, wa raunatuhu, dan berkilaunya kenikmatan tersebut, terlihat dari wajah-wajah mereka. Fa inna tawaliyan ladzat wal musirrat wal afrah yaksibul wajha nuran wa husnan wa bahjatan. Karena ya, tawaliyan ladzat ya, kelezatan yang terus-menerus ya, wal musirrat, dan hal-hal yang menggembirakan, menyenangkan ya, wal afrah, dan kegembiraan-kegembiraan itu, yaksibul wajha nuran wa husnan wa bahjatan, itu akan menjadikan wajah bercahaya ya, wa husnan, dan indah, wa bahjah, dan elok ya, wajahnya berseri-seri ya. Kemudian ayat selanjutnya, yusqawna min rahiqin makhtum, yusqawna min rahiq, mereka diberi minum dari rahiq. Apa itu rahiq? Wa huwa min atyabi ma yakunu minal asyribati wa aladdiha. Rahiq adalah minuman yang paling baik dan paling lezat. Minuman yang paling baik dan paling lezat. Khamar yang murni, minuman di surga yang paling baik dan paling lezat. Makhtum, yang minuman tersebut dilak. Dzalika syarab, makhtumun dzalika syarab, minuman tersebut dilak, khitamuhu misk, dan laknya adalah misk, kasturi. Dan makna mahtum ya, di sini ada dua makna. Yahtamal annal murada mahtumun an an ya an yudakhilahu syai'un yunkisu ladzatahu aw yufsidu ta'nahu. Makna pertama atau kemungkinan makna pertama bahwa ini maksud dengan mahtum di sini ya, minuman tersebut mahtum. Mahtum di sini bermakna tertutup ya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat masuk ke dalamnya yang dapat mengurangi kelezatannya atau dapat merusak rasanya, sehingga mahtum bermakna tersegel atau yang semisalnya, tertutup, tersegel atau yang semisalnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalamnya yang dapat merusak rasa atau mengurangi kelezatannya, sehingga masih betul-betul murni. Wadzalikal khitamul ladzi khatama bihi miskun, dan khitam atau lak yang digunakan adalah misk ya, kasturi. Dilak dengan kasturi. Kemudian makna yang kedua, wa yahtamal annal murada annahu alladhi yakunu fi akhiril ina alladhi yashrabuna minhu ar-rahiq husalatan. Kemungkinan makna yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan makhtum di sini adalah dasar ina, bagian dasar ina, bagian dasar tempat khamr tersebut ya, husalah yang biasanya diistilahkan dengan husalah, endapan ya, atau ampas ya. Ini kemungkinan makna yang kedua, khitamuhu misk, khitamnya misk, khitamnya kasturi, itu endapannya ya, yang berada di bawah atau ampasnya itu kasturi. Wahyal miskul azfar, dan kasturi di sini adalah kasturi azfar. Kasturi azfar adalah kasturi yang paling murni tanpa campuran. Kasturi yang murni, nah tanpa campuran. Fahadhal kadar minhu alladhi jaratil adatu fid dunya annahu yuraq yakunu fil jannati bihadhil masabah. Dan endapan yang keruh itu ya, jika dimaknakan dengan makna kedua ya, endapan yang keruh tersebut yang paling bawah itu ya, yang biasanya kalau di dunia ya, itu dibuang. Nah, karena diasumsikan sampah ya, ampas. Kalau yang di dunia ya, ampas atau endapan itu dibuang. Nah, yakunu fil jannah bihadhil masabah, tapi di surga ya, yang endapan tersebut, yang endapannya adalah misk kasturi ya, dari endapan khamr murni tadi, bihadhil masada, keadaannya seperti ini, keadaannya seperti ini ya, bukan sesuatu yang nantinya dibuang ya. Nah, tetapi sesuatu yang menjadikan khamr tersebut lezat ya, enak. Al-Muhim ada dua makna dalam tafsir khitam. Yusqawna min rahikin makhtum khitamuhu misk. Kemudian ayat selanjutnya khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalik, dan dalam hal yang seperti itulah ya. An-na'imul an-na'imul muqimu alladzi la ya'lamu husnahu wa miqdarahu illallah. Wa fi dzalik. Dzalik apa? An-na'imul muqim. Kenikmatan yang abadi. Yang tidak mengetahui indahnya kenikmatan tersebut dan kadar kenikmatan tersebut kecuali Allah saja. Maka dalam perkara inilah, itu dalam hal kenikmatan yang abadi inilah. Itu kenikmatan di dalam jannah. Falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Hendaknya orang kalau mau berlomba-lomba, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ini, kenikmatan ini. Itu kenikmatan yang ada di dalam surga, yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Ai falyatasabaqu fil mubadarati ilaih. Artinya, falyatana fasil mutanafisun ay falyatasabaku, itu hendaklah berlomba-lomba, musabaqah, berlomba-lomba, bersegera untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi tersebut. Wal a'malul musilati ilaih, dan berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan al-musila ilaih, yang akan mengantarkan ke dalam kenikmatan yang abadi tersebut. Nah, kalau mau berlomba-lomba ya, maka berlomba-lombalah dalam perkara ini. Berlomba-lombalah dalam meraih kenikmatan yang abadi di dalam surga ya. Bukan dalam perlombaan dunia ya. Perlombaan banyaknya harta dan nilai-nilai dunia yang lain ya. Tetapi kalau mau berlomba-lomba, maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan an-na'imul muqim, kenikmatan yang abadi di dalam jannah. Yaitu bersegera melakukan amalan-amalan yang dapat mengantarkan ke dalam kenikmatan yang abadi tersebut. Fahadha aula ma budhilat fihi nafa'isul anfas. Dan ini ya, kenikmatan yang abadi ini yaitu surga ya, adalah perkara yang paling pantas ya, untuk diusahakan ya, untuk diraih ya, dengan mengerahkan perkara-perkara yang paling berharga ya. Kita punya apa yang paling berharga ya? Nah, kita berusaha untuk meraih kenikmatan abadi tersebut dengan mengeluarkan perkara yang paling berharga milik kita ya. Jadi kenikmatan di dalam surga ini paling pantas untuk kita usahakan, kita upayakan untuk diraih dengan kita mengorbankan atau mengeluarkan perkara yang paling berharga milik kita. Wa ahra ma tazahamat lil wusul ilaih fuhumur rijal. Dan kenikmatan yang abadi ini ya, ahra, paling pantas untuk diperebutkan untuk sampai kepadanya oleh fuhulur rijal, orang-orang yang cerdik. Orang-orang yang cerdik ya, pantas untuk memperebutkan kenikmatan yang abadi ini. nikmatan surga, sehingga mereka berlomba-lomba dalam amal soleh, bersegera dalam amal soleh. Wa mizaju hadha syarabi min tasnim, dan campuran minuman ini, yaitu khamar yang murni tadi, rahib tadi, campurannya itu min tasnim, dari tasnim. Wahya aynun a'lal khalq, taib. Wahya aynun yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah mata air yang dari mata air tersebut, ya, al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, mereka minum darinya. Wahya a'la ashribatil jannah alal itlaq. Dan tasnim ini adalah a'la ashribatil jannah, minuman surga yang paling baik secara mutlak. Tasnim adalah minuman jannah yang paling baik alal itlaq, yang secara mutlak. Falidzalika kanat khalisatan lil muqarrabin. Oleh karena itu tasnim itu dikhususkan untuk muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Alladzina hum a'lal khalqi manzilatan, yang mereka al-muqarrabin ini adalah makhluk-makhluk yang paling tinggi kedudukannya, ya, di dalam surga. Wa manzujatan li ashabil yamin, dan minuman tersebut bercampur, ya, ay makhlutah, bercampur berrahiq, ya, dengan khamar yang murni. Wa ghairihi minal ashribatil ladzidzah, dan yang selainnya dari minuman-minuman yang lezat, yang dipersiapkan li ashabil yamin, untuk ashabul yamin, golongan kanan, orang-orang dari golongan kanan. Nah, itu al-abrar tadi, ya, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang tafsir ayat Al-Mutaffifin dari ayat yang ke-18, ya, sampai ayat yang ke-28. Tersisa beberapa ayat lagi, ya, namun insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bisa menjadi motivasi serta dorongan untuk kita, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal saleh untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.